bercanda sama istri. Apalagi kalau suami istri keren gini kan, dua-duanya. Apa kata Nabi? Segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan sia-sia. Kecuali empat hal. Satu, suami yang bercanda dengan istrinya. Itu gak sia-sia. Segala sesuatu yang gak ada zikirnya itu sia-sia. Kecuali suami yang bercanda dengan istrinya. Nabi pernah gak bercanda dengan istri? Sering banget. Salah satu adegan bercandanya Nabi ketika lagi jalan perjalanan dengan Aisyah. Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan ya, duluan. Sahabat pada pergi duluan, Nabi tinggal sama Aisyah berdua. Aisyah, kita lomba lari yuk, gitu. Kan itu bercanda, lomba lari tuh. Aisyah masih kurus, Aisyah menang. Bukan menang sih, Nabi ngalah aja demi Aisyah. Menang tuh Aisyah, tuh aku menang, segala macam. Aisyah senang, ya udah gitu. Kali yang akan datang, Aisyah udah agak gemuk. Diajak lomba lari lagi, Aisyah udah gak bisa lari yang kencang. Akhirnya Rasulullah menang, akhirnya ledek-ledekan, gitu-gitu. Nah, ini artinya bercanda, dan rumah tangga itu harus dihiasi dengan canda tawa. Jangan serius-serius amat, asal ketemu yang dibahas listrik, telepon. Ah gak seru atuh ya, ngebahas itu mah ntar aja deh. Habis makan, nih makan juga belum udah ngebahas telepon, listrik, anak, sekolah, segala macam. Aduh, kalau ketemu itu canda. Tadi balik lagi ke gombal ya, ya kurang lebih seperti itu.